Cinta tak perlu mewah, tak butuh Innova, tak perlu Brio dan Xenia, tetapi cinta membutuhkan berakhir sakinah mawaddah warahmah. Mangga no sing ngekei mawar bakalan kalah karo sing ngekei mahar, sing ngekei coklat bakalan kalah karo sing ngekei seperangkat alat sholat. Cinta tak perlu mewah, tak butuh Innova, tak perlu Brio dan Xenia, tetapi cinta membutuhkan berakhir sakinah mawaddah warahmah.